Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sampai apa kita? Hadis yang ke-22 ya. 122. Kita masih pada bab witir dan sudah kita ambil hadis yang pertama pada bab ini, yaitu hadis yang ke-121. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-122. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala al-hadis al-thani wal 20 ba'da al-mi'ah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat min kulli al-laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwal al-lail wa ausatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Sepertinya sudah hadis yang ke-122 dari Ummul Mukminin Aisyah beliau berkata menceritakan perihal sholat witir yang dilakukan Rasul pada setiap malam. Nabi melakukan sholat witir kadang di awal malam, kadangkala di pertengahan, dan kadangkala pula di akhir. Dan selesainya witir beliau ini sampai waktu as-sahar, ini waktu sahur mendekati fajar shadiq. Qala al-ma'na al-ijmali yadkhulu waqtul witri min al-firaq min salatil isya. Waktu salat witir itu dimulai dari selesainya seseorang menunaikan salat isya. Wa yantahi bi tulu'il fajr. Dan berakhir dengan terbitnya fajar. Fajar shadiq, yaitu fajar shadiq sebagai tanda dari masuknya sholat subuh. Walidha fa'inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad autara awwala layl wa awsatahu wa akhirahu. Oleh karenanya Nabi terkadang melakukan witir di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Walikauni iqaihi fi akhir lail afdal, dan melakukan witir di akhir malam ini terbaiknya dari tiga waktu yang disebutkan. Istaqarra witruhu fi sahar, dan Nabi senantiasa melakukannya, yakni witir di waktu sahur sepertiga malam. liyakhtum bihi sholatal lail. Beliau menutup dengan witir tadi sholat malam. Ya, ini sholat tahajud. Qala al-ahkam, yang pertama, jawazu sholatil witri fi awalil lail wa awsatihi wa akhirihi li'annal jami'a waqtahu atau waktuhu. Bolehnya sholat witir di awal malam, di pertengahan, di akhir. Yang terbagusnya adalah di akhir malam, khusus bagi siapa yang memang memiliki kemampuan untuk bangun di waktu itu. Jika tidak karena suatu hal, maka boleh sholatnya di awal malam ketika hendak tidur. Yang kedua, annal afdhala ayyakuna witruhu fi akhiril lail liman wathaqa min nafsihi bil qiyam. Dan yang terbaiknya witir itu dilakukan di akhir malam, sepertiga malam akhir, bagi siapa yang mampu, ya, memiliki kemampuan pada dirinya untuk bangun di waktu itu. Ini waktu terbaiknya. Qala ikhtilaful ulama, ittafaqal ulama anna ibtida'a waqtihi ba'da salatil isya. Para ulama sepakat awal waktu witir itu setelah isya. Waqtalafu fi nihayatihi. Tapi mereka berselisih kapan akhirnya. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i wa riwayatun an Ahmad ila anna nihayatahu salatus subhi. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat waktu akhir witir itu sholat subuh. Ketika sudah dikumandangkan adzan subuh sebagai tanda masuknya sholat subuh, maka di situ selesai batas waktu untuk witir. Wa dhahabal imamu Ahmad fil masyhur min madhhabihi ila anna waqtahu yantahi bitulu'il fajri. Adapun Imam Ahmad dalam pendapat beliau yang masyhur, waktu akhir dari sholat witir adalah dengan terbitnya fajar. Tidak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Cuma bedanya, kalau kita lihat konteks kalimat yang disebutkan, yang pertama tadi ketika sudah datang qomat untuk menunaikan subuh, nah di situ akhir. Jadi ketika sudah bangkit imam untuk mengimami sholat subuh, nah disitulah batas akhir. Kalau yang kedua ini, ketika terbit fajar, ya berarti tanda untuk memulai adzan, nah disitu batas akhir sholat witir. Wa jazima biha fil mughni. Dan beliau mempertegas kembali pendapat ini di dalam kitab Al-Mughni, ya, karya dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa 'alaiha al-Hanabilah al-Mutaakhirun, dan berpendapat dengan pendapat beliau ini, ya, al-Hanabilah, orang-orang yang berpegang teguh dengan mazhab beliau, generasi akhir. Wa qala fil mughni innahu yakunu ba'dal fajri qada'un. Dan dinukilkan dalam kitab Al-Mughni bahwasannya seseorang yang melaksanakan witir setelah fajar itu qada, bukan ada. Ada itu waktu penunaian pada waktunya, kalau qada yang sudah keluar waktu. Jadi ada waktu ada dan ada waktu qada. Jadi orang yang melaksanakan sholat fajar setelah terbit fajar itu qadha. Wa man dhahaba ila hadza sahiba Abi Hanifah wa Tsauri. Dan juga berpendapat dengan pendapat beliau ini, ya, dua sahabat beliau, Abu Hanifah dan Al-Imam Ats-Tsauri. Al-Imam Ats-Tsauri juga seorang ulama fikih pada zamannya. Cuma beliau tidak setenar, dalam arti tidak sebanyak murid yang dimiliki oleh mereka atau haula arba al-madahib, Jadi imam yang empat ini muridnya terbanyak. Yang belajar di depan beliau-beliau ini muridnya banyak sekali, mengambil usul, mengambil madhab, sehingga ketika menyebar mereka ke segala pelosok dan penjuru dunia, masing-masing membawa madhab gurunya. Adapun al-imam al-tawri dan juga para imam yang lainnya, mereka yang qarid, ya, muridnya hampir-hampir habis, sehingga mereka tidak bisa membawa pendapat dari para imam ini. Sehingga yang kita kenal madhab dalam Islam ini empat: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Padahal para a'imah yang mungkin di masanya lebih pintar, lebih hebat, mungkin lebih hafid, mungkin banyak. Tapi para ulama menyatakan karena sebagian mereka tidak punya murid, sehingga tidak ada yang membawa pendapat mereka, jadi tidak dikenal kecuali nama-nama mereka seperti al-imam al-tawri. Wa qala syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man nama an salati witrihi yusallihi ma baina thulul fajri wa salati subhi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang tertidur dari salat witirnya, dia punya kebiasaan witir setiap malam, kemudian ternyata dia bangun keluar waktunya setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh, maka boleh dilakukan waktu itu. Ini kata beliau. Kalau yang pendapat pertama tadi, yang melakukan setelah fajar, qadha, bukan ada. Jadi sudah keluar waktu. Kama fa'ala dzalika Ibnu Umar wa Aisyah wa ghairuhuma. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah, dan juga selain dari keduanya. Wa qad rawa Abu Dawud bi sanadihi an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza asbah au dzakara. Barang siapa yang tertidur, terlewatkan dari salat witirnya pada waktu yang ditentukan, atau dia lupa, maka hendaknya dia salat ketika pagi atau ketika dia ingat. Cuma sudah berlalu bahwasannya orang yang terlewatkan sholat witir sampai pagi, maka ketika dia pengen mengkodok di paginya, tidak boleh dengan bilangan ganjil, tapi genap, masna. Dua. Taib. Ini juga faedah yang kita ambil pada beberapa masail terkait dengan sholat witir. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadis al-thalith wal-ishrun ba'da al-mi'ah an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yusalli min al-lail 13 raka'atan yutiru min dalika bi khamsin wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Masih dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, dulu Nabi salat witir atau salat malam 13 rakaat. Beliau sholat malam 13 rakaat. Beliau witir dari 13 rakaat tadi dengan 5 rakaat. Berarti 13 diambil 5. Yang genapnya 2 2 2 6 ya berarti. Atau 8. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah, yang 5 ini apa? beliau pakai untuk witir. Witirnya langsung 5. La yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk pada 5 rakaat ini kecuali rakaat terakhir. Ini mungkin diantara kaifiat witir yang jarang kita temui atau kita sendiri belum pernah melakukan. Itu diantara tata cara sholat witir yang diperbolehkan. Jadi ketika dia ingin tahajud mungkin di luar Ramadan misalkan, dan dia ingin mengamalkan satu diantara kaifiat yang disunahkan, maka dia bangkit 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah kemudian dia 5 salam ya untuk witir. Tidak duduk pada 5 rakaat ini kecuali duduk akhir pada rakaat yang 5. Ini diantara kaifiat atau tata cara sholat witir. Jadi kalau yang kita kenal 2-1 atau 3-1 salam. Nah di sini ada riwayat yang juga sahih 5-1 salam, 5 rakaat 1 salam. Qala al-ma'na al-ijmali tasifu Aisyah radhiyallahu anha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail bi annahu yusalli 13 asharata raka'atan. Ya, Aisyah mensifatkan tata cara salat Nabi dalam qiyamul lail. Beliau sholat 13 rakaat. Fayusalli sama at-tamani al-awwal. Beliau sholat pada 8 rakaat awal, rakaatain rakaatain. 2 salam 2 salam. Tsumma yusalli khamsan fi salamin wahid. Kemudian beliau bangkit 5 rakaat langsung dengan 1 salam. La yajlisu illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Wa yaj'aluha witrahu, dan beliau menjadikan ini sebagai witirnya. Qala fa'ida ikhtalafat riwayat an Aisyah fi kaifiyati salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama berselisih riwayat yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah berbeda-beda. Beliau memberikan tambahan ilmu kepada kita tentang bagaimana Rasul melakukan qiyamul lail. Di riwayat yang lain beliau menyatakan satu tata cara. Di riwayat yang berikutnya beliau menyampaikan tata cara yang lain yang tidak dilakukan pada riwayat yang pertama. Ini diantara tambahan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Sehingga apa? Dalam ibadah, jika tata cara tadi semuanya sahih, datang semua dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita mampu untuk menghidupkan semuanya, hidupkan supaya sunnah ini terjaga. Tetapi apabila kita ingin mendawamkan, maka cari riwayat yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Sehingga orang enggak jumut. Apa jumut itu? Pokoknya ini kalau enggak ini salah misalkan. Salat itu ya begini, kalau enggak begini salah. Nah, dan yang kita dapati ketika seseorang tidak mengerti tentang riwayat-riwayat, dia hanya tahu satu riwayat, sehingga ketika dia menyaksikan riwayat yang lain, tata cara yang lain, dia kaget ya, dan cenderung menyalahkan. Seumur hidup saya sholat gak pernah ngelihat sholat yang seperti ini. Sehingga apa? Muncul anggapan bahwasannya tata cara seperti ini adalah ajaran baru. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita pun juga harus pandai dan jeli kita ketika pengen apa menerapkan sunnah-sunnah yang tidak familiar di masyarakat. Ya, jangan ujuk-ujuk langsung menunaikan sholat yang mereka tidak mengerti, sehingga apa terjadi fitnah. Taib. Qad ruwiya sab'an wa tis'an wa 11 wa thalathata asyara wa ghairu dzalik. Diriwayatkan dari beliau tentang tata cara sholat Nabi dari Aisyah, beliau dalam satu riwayat menyatakan 7, riwayat yang lain menyatakan 9, beliau juga meriwayatkan 11, meriwayatkan juga yang terakhir 13. Ini tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ruwiya anha fi sahihain annahu makana yazid ala 11 raka'atan. Dan juga diriwayatkan masih dari beliau di dalam sahihain bahwasanya Nabi tidak pernah menambah dalam salat malamnya lebih dari 11 rakaat. Wa ahsanu ma yajma'u bainahuma, dan thariqah yang terbagus untuk mengumpulkan riwayat-riwayat ini, jadi untuk menyatukan, anna riwayata bi'adami ziyada ala 11 raka'atan huwal aghlab min salatihi. Jadi untuk mengumpulkan seluruh riwayat yang berbeda-beda ini, terbagusnya adalah riwayat yang menyatakan tidak adanya penambahan lebih dari 11 rakaat. Ini ditinjau dari aghlabiyahnya, keumuman, kebiasaan beliau melakukan. Waqat yazid waqat yanqus, terkadang tambah sampai 13, terkadang pula apa? Berkurang. Kurang dari apa? 11. Ini juga sudah sering kita sampaikan, ketika seseorang hendak belajar untuk mendawamkan qiyamul lail, maka sholat yang teringan yang bisa untuk dia lakukan. Jika dia mampu untuk mengistiqomahkan satu rakaat setiap malam, karena memang dia belum terbiasa dan pengen membiasakan diri sholat malam, lakukan satu malam sebelum tidur satu rakaat terus sampai menjadi rutinitas dan sesuatu yang ringan dilakukan. Ya, ketika sudah bisa untuk istiqomah kemudian pengen menambah, tambah 2. Kemudian tambah witirnya 1, yang tadinya cuma 1 menjadi 3. 2 salam, 1 witir. Terus lakukan sampai ringan. Ya. Setelah ringan, enteng, gampang, tidak beban, tambah lagi mungkin di tahun yang kedua, ketiga. 2 2 1. Ya. Mungkin di tahun keempat dia lemah, futur, anjlok-anjloknya 2 1, anjlok lagi tetap menjaga yang 1. Jadi punya standar. Baik. Itu yang terbagus kata beliau dalam menjamak riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Dan tentang sholat tarawih, karena ini berkaitan dengan itu, diperbolehkan lebih dari 13. Walaupun terbagusnya adalah mencukupkan sesuai dengan yang datang, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma permasalahannya, ketika kita jadi makmum dan imam kita sholat lebih dari 13, contoh 23 rakaat, maka ikuti, tidak perlu keluar, ikuti sampai selesai. Nah, ini sebagaimana difatwakan oleh para ulama, ya, Syekh bin Baz dan juga yang lain. Cuma kalau kita tadinya sudah mengerti bahwasanya sholat di salah satu masjid itu dengan rakaat 23 dan ada yang lain yang lebih sesuai dengan sunnah, maka datangi yang lebih sesuai dengan sunnah. Hasban nasati wa adamihi, boleh berkurang, boleh bertambah, disesuaikan dengan semangat atau tidaknya seseorang ketika melaksanakan sholat ini. Aulikos di ta'lim, atau dengan maksud untuk memberikan ta'lim, memberikan apa pendidikan, memberikan pelajaran. Wabayanil jawaz, dan untuk menyampaikan boleh loh sholat itu begini, kurang dari 13, kurang dari 11, ya, atau boleh lebih daripada itu, dengan tujuan untuk memberikan apa edukasi dalam ibadah. Qala al-ahkam al-mustanbathah minal hadis. Yang pertama, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala salatahu fil laili 13 raka'atan min duni raka'atil fajri. Nabi menjadikan salat malamnya 13 rakaat. Itu selain dari 2 rakaat fajar, beda lagi. Jadi 13 rakaat ini qiyamul lail dengan witirnya. Yang kedua, annahu yutir fi ba'dil ahyan min salatihi bi khamsi raka'atin la yajlisu illa fi akhir raka'atin minha. Nabi pernah witir pada sebagian kesempatan beliau dalam salatnya dengan 5 rakaat, tidak duduk kecuali di akhir rakaat, yakni rakaat yang kelima. Ketiga, anal murada bi kauni salati laili matna matna fi ghairil witri. Adapun yang dimaksud bahwasanya sholat malam itu dua, ini selain daripada sholat witir. Ini juga pembahasannya panjang lebar, ya, dibahas oleh para ulama. Ya, mana yang terbaik, 4 salam atau 2 salam? Wala kullin, ya. Semuanya diperbolehkan dan khilaf dalam hal ini tidak sampai menyatakan yang tidak 2 maka batal atau yang tidak 4 maka tidak sah. Sebagian tempat mereka melakukan sholat lail, terkhusus dalam sholat tarawih 4-4-3. Dan Syekh Albani dalam kitabnya memberikan banyak kaifiat tentang sholat tarawih ini. Tapi yang jelas, yang lebih kuat dalilnya, yang lebih sahih riwayatnya, maka itu yang lebih baik untuk dipegang dan didawamkan. Adapun sesekali melakukan kaifiat yang lain, ya, dalam tadi niatan untuk memberikan taklim, edukasi, bahwasan yang demikian juga boleh, untuk memberikan wawasan kepada kaum muslimin bahwasannya kaifiat yang demikian itu juga boleh, ya, dalam hal pendidikan mereka dalam ibadah, maka itu baik, terkhusus bagi mereka yang memang ditokohkan, diustadkan di tempat tersebut. Taib, sehingga seseorang tidak punya anggapan kalau sholat tarawih itu ya begini, kalau enggak begini salah misalkan. Begitu. Kemudian fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad yusalli sab'an. Nabi pernah sholat 7 rakaat untuk witir. La yajlis illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali yang terakhir. Ya 7, ya, berdiri terus. Ya, 7 rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, baru rakaat yang terakhirnya beliau duduk untuk tasyahud. Wa qad yusalli khamsan. Kadang juga beliau sholat langsung 5. La yajlis illa fi akhiriha wa qad yusalli tis'an yatashahhad fi tsaminah minha bila salam. Beliau juga pernah sholat 9 rakaat tasyahud di rakaat yang ke-8, tapi beliau tidak salam. Tasyahud awal. Tsumma yusalli at-tasi'ah, kemudian beliau bangkit untuk yang ke-9 rakaat wa yatashahhad wa yusallim. Beliau pun tasyahud dan salam. Ini semua kaifiat yang datang tentang tata cara sholat witirnya Nabi. Ar-Rabi' yang keempat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah afdhalus sholati ba'dal maktubat qiyamul lail. Sholat terbaik setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, tahajud. Wa auqadu dzalika al-witru wa raka'atal fajri, dan yang terbaiknya, terkuatnya adalah sholat witir dan 2 rakaat fajar. Al-khamis wa qala ba'da an dzakara wujuhu atau wujuhal witri al-waridati fi sunnah. Kemudian beliau berkata setelah menyebutkan beberapa cara witir yang datang dalam sunnah, was-shawabu annal imama idza fa'ala syai'an mimma ja'at bihi sunnah. Dan yang benar, seorang imam apabila dia telah melakukan sesuatu dari riwayat yang datang daripada sunnah, wa autara ala wajhin minal wujuh al-mabkurah, dan dia melakukan witir dengan salah satu cara yang disebutkan, yatba'uhu al-ma'mumu al-ma'mumu fi dzalik, maka makmum harus mengikuti. Tapi tadi ya, beda situasi, beda kondisi. masing-masing disesuaikan kondisinya apabila khususnya kita jadi imam. Makanya makmum juga butuh ilmu, imam juga butuh ilmu. As-sadis qalal ma'mum mahamili salatuhu sallallahu alaihi wasallam al-witra sittata anwa. Al-imam al-mahamili rahimahullah menyatakan salat beliau yaitu witir itu ada 6 cara. Apa yang pertama? Rakaatun wahidah. Satu rakaat saja. Ya, pada pertemuan lalu juga kita sudah menyampaikan apakah salat witir itu harus didahului dengan salat tahajud? Jawabannya tidak harus. Kalaupun pengin maka labas. Nah, sebagian menyatakan sholat tahajud apakah harus disyaratkan tidur, maka jawabannya lebih baiknya. Adapun apakah itu syarat, jawabannya bukan. Ya, jadi orang yang pengen tahajud kemudian ternyata semalaman gak bisa tidur, ya maka tahajud saja. Nah, karena gak bersyarat tahajud itu harus tidur, tapi kalau dia tidur duluan maka lebih baik. Yang kedua salatu rakaatin. Yang ketiga 3 rakaat. Langsung. Dan di sini juga ada 2 kaifiat, 3 rakaatnya 2 salam kemudian bangkit sekali, ya 1 rakaat kemudian salam. Kemudian yang berikutnya yang ketiga khamsu rakaatin mafsulatun layak mudu illa fi akhirihinna wa yusallim. Yang ketiga 5 rakaat bersambung tidak duduk kecuali yang terakhir dan diakhiri dengan salam. Dal yang keempat sab'u rakaatin yaqudu fi sadisah wa la yusallim thumma yaqum ila sabi'ah wa yutimmuha. 7 rakaat duduk di rakaat yang ke-6 tasyahud, dia tidak salam, kemudian dia bangkit untuk rakaat yang ke-7 dan salam. Ha yang ke-5 atau ha tis'u rakaatin yatasyahhad fi tsaminah wa la yutimmuha tsumma yaqumu ila tasi'ah fa yutimmuha. Yang ke-5 ini seperti yang ke-4, cuma beda jumlah rakaat. Sebelum rakaat terakhir dia tasyahud, kemudian rakaat terakhirnya dia tasyahud dan salam. Kemudian yang terakhir atau yang ke-6 atau waw ihda asyara rakaatan 11 rakaat. Yusallim fi kulli rakaatain tsumma ya'ti bi wahidah. Salam dalam setiap 2 rakaatnya kemudian dia bangkit, ya, untuk melengkapi yang 1 rakaat. Kemudian tasyahud dan salam. Baik, itu hadis akhir dari permasalahan yang disebutkan atau bab yang disebutkan dari sholat witir. Tadi yang kita sampaikan pada poin yang ke-2, ini poin ba, 3 rakaat. Idza shalla thalatha rakaatin hal yufassilu rakaatain anis tsalitsah bisalam. Jika seseorang menunaikan witir 3 rakaat, apakah ya dipisah yang 2 rakaat? Kemudian bangkit lagi melengkapi 3 rakaat, yakni bangkit untuk 1 rakaat. Al-qaulul awal al-faslu afdal. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi wa ruwiya hadza an Abdullah ibn Umar. Kalau pengin dipisah lebih baik. Jadi kalau orang pengin menunaikan witir 3 rakaat, maka dibagi 2. 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 1 rakaat, kemudian salam. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, la yajuzu illa mausulat wa annahu la yufassilu baina raka'ah wa raka'atain bitaslimin wa huwa qawlu Abi Hanifah. Pendapat yang kedua, tidak boleh diputus, harus bersambung. Ini pendapat kedua, ini juga ada yang memegang. Ada yang menyatakan bahwasannya sholat yang pertama ini tidak sah. Ini terjadi kalau kita di kampung-kampung yang mereka tidak punya guru intensif dalam masalah fikih, yang hanya mereka dapatkan dari tinggalan generasi awal. Bahkan mereka sampai menyatakan witir dengan 2 salam itu tidak sah. Nah, atau pendapat yang kedua juga ada yang menyalahkan, witir dengan 3 rakaat sekaligus itu tidak sah. Kenapa? Seperti sholat maghrib katanya. Sedangkan dalam hadis tidak boleh sholat itu seperti sholat witir seperti sholat maghrib. Ini argumentasi. Walaupun kalau kita kupas, argumentasi yang pertama tidak benar, argumentasi yang kedua juga, yang kedua juga tidak betul. Ya, jadi mereka berbekal pada kejumudan mereka. Dan ini bahkan sampai di apa ya, sampai di tanbih. Jadi kita kalau jadi imam biasanya ditanbih nanti witirnya jangan langsung 3, tapi 2 salam kemudian 1 salam. Ya, saat itu bukan waktu kita untuk berargumentasi karena mereka belum ahli untuk kita ajak debat. Selama apa yang mereka sampaikan masih ada tata cara yang sahih, maka kita ikuti. Nah, ketika mereka sudah mulai teredukasi dengan ilmu, maka baru kita sampaikan dengan cara yang hikmah. Karena terkadang orang itu ada yang pantas untuk kita ajak berargumentasi, ada yang tidak pantas. Kenapa tidak nyambung? Nah, kecuali kalau dia seorang talib yang memang mencari ilmu, ya, mengetengahkan suatu masalah kemudian dibahas. Ya. Al-qaulu tsalits kilahuma hasan wa huwa qaulul Auza'i. Ini pendapat yang mengayomi. Dua-duanya baik. Baik. Ala kullin khilaf, ini khilafnya tanawu. Luas, mau ini boleh, mau itu juga boleh. Cuma kalau disebutkan mana yang terbaik. Sebagian menyatakan seperti yang dinukilkan dalam kitab Al-Awsat, demikian juga Al-Mughni, dalam kitab Al-Majmu', bahwasanya yang terbaiknya adalah pendapat yang pertama. Yufassilu bainat salat ar-raka'at, dijadikan 2 bagian. Baik. Wallahu ta'ala alam sab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.